Oke, spesial buat semuanya. Buat sahabat kecil, buat AMC, buat SCC, buat semuanya sudah di sini, yang di depan goyang.